asmara. Dengan harapan kian membara, mungkinkah kan ku temui lagi cintamu yang dulu bersemi di hati. Indah di hati, mesra bahagia. Ku ingat desah nafasmu, harum mewangi bunga-bunga. Ku ingat pandang matamu, sejuk bagai air telaga. Namun kini semua telah hilang. Balik bukit asmara, dengan harapan kian membara. Mungkinkah kan ku temui lagi cintamu yang dulu bersemi di hati. Indah di hati, mesra bahagia. Ku ingat desah nafasmu.